Mitra bisnis, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mengaku prihatin dengan apa yang terjadi pada remaja Indonesia. Menurut hasil survei yang diterima lembaga ini, 63% remaja di Indonesia usia antara SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ironisnya 21% dari mereka malah sudah melakukan aborsi. Saat ini sudah terhubung dengan artis senior, Camelia Malik. Mbak Mia, apa komentar Anda? Itu balik lagi kepada kesadaran ya, kalau anak-anak SMP itu kan artinya udah belasan tahun dan mungkin pengaruh media juga bisa atau kecanggihan teknologi. Kita dulu nggak bisa lihat film semau-maunya, itu ada pengaruhnya. Tapi menurut saya dari awal adalah pendidikan agama. Keimanan yang kuat, ya, kemudian bicara dari hati ke hati kepada anak, untung ruginya melakukan itu sebelum waktunya, terutama untuk anak-anak perempuannya ya. Bukan saya bilang anak laki tidak punya risiko, sama aja. Tapi kan kalau perempuan kan seperti dari dibilang Dewi bahwa dia akhirnya melakukan aborsi, dan aborsi itu di agama jelas sudah dilarang, kemudian dampak kepada kesehatannya mungkin nanti saatnya mereka menikah kemudian punya anak mungkin juga udah ada kesulitan lain ya, dari keseringan aborsi atau menggunakan obat-obatan anti hamil sebelum menikah dan kemudian menjadi kering dan pada akhirnya mereka nggak punya keturunan bisa. Jadi itu semua pasti ada dampak negatif. Media juga dikatakan sebagai penyebabnya. Ya dong, kemaksiatan itu, maaf ya, apakah dilakukan dengan cinta dan lain, tapi tetap aja itu sebuah aturan yang terlarang gitu kan. Nggak ditawarkan aja udah marah kan. Apalagi nih misalnya ditawar-tawarkan lewat media-media televisi, media cetak, media apa aja lah saya bilang gitu ya. Ya itu risiko, itu dampak dari semua terhadap kehidupan anak-anak kita. Lalu apa yang harus dilakukan untuk saat ini Mbak? Sekarang waktunya. Semua berkiprah, semua berusaha, apakah itu ulamanya, apakah itu orang tua sendiri, apakah itu guru di sekolah, apakah sesama kawan memberikan penjelasan, apakah lewat seminar-seminar, mestinya mereka juga diajak bicara. Karena saya lihat emang sekarang apa aja di kalangan anak muda, semuanya kurang menyenangkan. Apa saja yang tawuran, yang ikut demo, media yang bisa menenangkan kita mana? Nggak ada. Di rumah tuh kalau kita lihat pertelevisian itu semua menawarkan yang ngeri-ngeri. Selalu kita tuh sekarang udah ditekam sama persoalan yang ngeri-ngeri. Kita tahu hidup kita dulu seperti apa. Tapi kalau anak sekarang ya udah diberikan tontonan yang seperti itu, dia merasa itu biasa jadinya. Ada yang akan disampaikan untuk mereka Mbak Mia? Sayangi dirinya bahwa kehidupan abadi itu adanya ya akhirat lah. Gunakan masa mudanya dengan positif, membuat dirinya sehat dan jangan menjadi sasaran nasihat. Anak muda yang nakal kan pasti akan menjadi sasaran nasihat terus, ya kan? Berkarya, berbuat, positif, sehingga hidupnya nggak sia-sia, menurut saya itu. Demikian Camelia Malik, saya Dewi Sintawati.